وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita yang berkaitan tentang bab bihar dari kitab Durul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Ma huwa ad-dihar lughatan? Ma'khud min ad-dhahr, punggung. Naam. Ad-dihar yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, anti alayya qadhari ummi. Anti alayya qadhari ummi. Ittifaq ulama bahwa lafaz seperti ini termasuk dari dihar. Karena dia menyamakan dengan wanita lain yang haram dinikahinya. Nah, seorang ketika mengatakan anti alayya qadhari ummi, berarti dia menyamakan dengan wanita lain yang haram dinikahinya. Apa hukumnya dihar? Fa muharram. Naam. Wad dalil? Ma huwa dalil? Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli waz-zura. Naam. Dalam surat Mujadilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa adh-dhihar termasuk dari ucapan yang mungkar. Minal qaul la yaquluna munkaran minal qauli wazura, dari ucapan yang mungkar dan ucapan yang wazur, dusta. Nah. Karena dia telah menyamakan dengan wanita yang lain yang haram dinikahinya. Seperti anti alayya ka dhahri ummi. Qadhari ukhti. Naam. Qadhari ammati, qadhari khalati. Menyamakan dengan wanita lain yang haram dinikahinya. Naam. Bagaimana dengan ucapan anti alayya qadhari abi? Apakah ini termasuk dari ad-dihar? Jumhur ulama mengatakan hada laisa bidhihar. Kenapa? Karena dia telah menyamakan dengan seseorang yang bukan, yakni bersenang-senang dengannya. Karena bapaknya laki-laki. Nah, mungkin dia bersenang-senang dengan bapaknya. Sehingga jumhur mengatakan ini bukan termasuk dari dihar. Berbeda dengan ucapan anti alayya qadhari ummi. Ibu-ibunya wanita. Atau qadhari ukhti. Atau qadhari khalati. Atau ammati. Berbeda dengan apabila menyamakan dengan anti alayya qadhari abi hada laysa bidihar. Sebagian ulama mengatakan hada dihar. Bagaimana dengan ucapan seseorang yang mengatakan anti alayya kaya di ummi atau karijli ummi, seperti tangan ibuku, seperti kaki ibuku. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di Al-Mulakhas Fikhi mengatakan ini termasuk dari dihar. Sebagian para ulama mengatakan hada laisa bidhihar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dihar itu seseorang yang tadi yudhahiruna, karena dihar itu secara bahasa ma'khud min ad-dhahr, punggung. Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Sehingga nas dari ayat ini bahwa seseorang yang mengatakan anti alayya kaya di ummi, karijli ummi, adalah sabit dihar. Wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama mengatakan hal dihar, karena nas dalil menyebutkan hanya dhahr saja. Karena dihar secara bahasa adalah ma'khud mina dhahr, punggung. Ayat yang berkaitan dengan dihar dalam surat Al-Mujadilah turun ketika seorang laki-laki yang mendihar istrinya. Siapa laki-laki itu? Aus bin Samit al-Ansari yang mendihar istrinya. Man? Khawlah binti Malik binti Sabit. Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Maulah bin Malik bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana dihar fil jahiliyah mana yusamma talak. Naam. Dan ketika datang Islam, angkarahu wa atabarahu yaminan. Maksud dari yamin, sumpah yang bisa dibayar kafarah, bukan talak. Jadi termasuk dari rahmat minallah subhanahu wa ta'ala taisiran ala ibadihi. Apa kafarahnya dihar? Tahrir raqabah, membebaskan budak. Kemudian kalau tidak mampu, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kemudian yang ketiga, it'am sittina miskinan. Ini kafarah adh-dhihar. Naam. Apakah wajib untuk tertib? Naam. Wajib untuk tertibkan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentertibkan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Kemudian dia ingin menarik kembali ucapan dia, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيَّةَ مَاسَ ذَلِكُمْ تُعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَيَّ تَمَاسَ. Kemudian فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. Sehingga tertib bahwa wajib. Nah, seorang yang mampu untuk berpuasa, kan tetapi dia Allah memilih dengan memberi makan, فَهَذَا مَا يَجُزْ. Memberi makan orang miskin, ada majus. Atau dia mampu untuk memerdekakan budak, dan dia ingin memberi makan orang miskin, fahadha majus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentartibkan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, hadis yang berkaitan tentang ahkamul dihar, Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentartibkan. Mengatakan kepada Salamah bin Sakhr ketika dia mendihar istrinya, Rasulullah mengatakan harrir raqabah, bebaskanlah budak. Faqultu ma amliku ila raqabati. Kemudian dia mengatakan fasum syahraini mutatabi'ain. Dia juga tidak bisa. Kemudian Rasulullah mengatakan at'im faraqan minat tamr baina sittina miskinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentertibkan sebagaimana dalam Al-Qur'an, yaitu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian baru tidak bisa memberi makan 6 orang miskinan. Baik. Apakah diperbolehkan seseorang sebelum dia membayar kafarah untuk menyentuh istrinya, berhubungan badan? Jawabannya adalah mayajus. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa." Nah, bagaimana dengan dia bersenang-senang dengan istrinya tetapi tidak dengan jima, menciumnya atau lain sebagainya? Fal hadza yajuz. Nah, sebagian para ulama mengatakan mayajuz. Sebagian para ulama mengatakan jais. Mereka yang memperbolehkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan min qabli ayyatamassa. Al-mas di sini wal murad bihi al-jima. Wal murad bihi al-jima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi kembali, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Min qabli ayyatamassa. Dan juga sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taqrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah. Janganlah kau mendekati sampai kau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jima mayajuz. Sedangkan bersenang-senang mereka mengatakan jais. Bagaimana halnya seseorang ketika berpuasa, yang diharamkan adalah jima. Sedangkan mencium istrinya fahada jais. Nah. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan, walaupun seseorang mencium istrinya, bersenang-senang dengan istrinya, hada mayajuz. Lima ada, karena itu adalah merupakan muqaddimah. Muqaddimahnya jima, sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa ahsan bagi dia membayar kafarah yang dulu sebelum menyentuh istrinya keluar dari khilaf ahsan. Nah, kalau seseorang apabila menyentuh, mencium lain sebagainya, takutkan dia terjerumus hingga menjima istrinya sebelum dia membayar kafarah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatahri raqabati min qabli ay yatamassa. Wallahu a'lam. Fa in lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ain. Baik, sebelum kita masuk dalam masalah seperti ini, al-raqabah, jumhur mengatakan la budda ayakuna mu'minah. Dan budaknya di sini la budda ayakuna salamah minal uyub. Ya, ini terbebaskan dari al-uyub. Ini tidak cacat. Budaknya misalkan terpotong telinganya. Nah, fa'in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Apabila dia tidak mendapatkan, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, ini merupakan dalil, bahkan dikatakan ijma para ulama, bahwa wajibnya berturut-turut di dalam berpuasa membayar kafarah dihar. Sebagaimana ayat dan hadis yang tadi disebutkan. Dan para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang berpuasa kemudian berhenti lagi tanpa ada uzur, maka bagi dia istinaf. Yani dimulai baru lagi. Dia sudah berpuasa nih 10 hari misalkan. Nah, istirahat dulu lah. 4 hari, 5 hari. Maka istinaf. Ya ini mulai dari baru lagi. Yang dulu tadi dihitung. Kenapa? karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dia untuk berpuasa syahraini mutatabi'ain. Kecuali udzur. Udzurnya apa saja? Tadi selingi puasa Ramadan, misalkan. Atau masuk Id, Idul Fitr, atau Idul Adha. Jelas di situ tidak boleh berpuasa. Puasa apa saja? Mayajus. Puasa dihar, lain sebagainya, haram bagi dia untuk berpuasa. Dan juga ayam mutasyrik. Dan Nabi SAW mengatakan ayam mutasyrik, ayam mu'aklin wa syurbin wa dikrillahi azza wa jalla. Dan tidak boleh seseorang berpuasa pada ayam mutasyrik. Illa, kecuali yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam hadis Aisyah, kecuali mereka yang tidak mendapatkan hewan ketika haji. Ketika haji dan tidak mendapatkan hewan, dalam hadis Aisyah mengatakan diberikan keringanan bagi mereka yang tidak mendapatkan hewan kurban, uang kehabisan ataupun hewan tidak ada hewan kurban. Untuk berpuasa pada ayyamu tasyrik. Karena orang yang tidak mendapatkan hewan kurban berpuasa 3 hari fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Fil hajj di sini perbolehkan fi ayami tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ketika dia habis fil Mina, perbolehkan. Rukhsah. Selain itu, ma yajuz. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. Kalau masih dia tidak mampu, maka fa'id'am sittina miskinan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa memberi makan itu khusus kepada fuqara wal masakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yastati fa id'amu sittina miskinan." Sehingga seseorang tidak memberi makan selain kepada yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Misalkan ke 8 asnaf yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Fahada man yajuz. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan faman lam yastati fa'id'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 orang miskin. Dan kafara bihar sebagaimana yang kita sebutkan, itu kafaranya besar. Membebaskan budak. Harga budak cukup mahal. Atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ini juga termasuk dari kafarah yang mughalladhah, yang berat. Kemudian memberi makan 60 orang miskin. Di dalam membayar kafarah, la budda min niyat. Niat ketika akan membebaskan budak, meniatkan untuk membayar kafarah dihar. Niat ketika berpuasa, dia meniatkan puasanya puasa dihar. Niat ketika memberi makan 60 orang miskin dengan meniatkan membayar kafarah dihar, sebagaimana keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, innamal amalu binniyat, seorang tergantung kepada niatnya. Hadza labuda min niyyah. Baik, hari ini murojaah saja. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke masail yang berkaitan dengan dihar. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz lil imam ayyuinahu min shadaqatil muslimin. Bagaimana seseorang apabila termasuk orang yang tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu berpuasa, tidak mampu memberi makan, tidak mampu, am hal yaskut am la? Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Astaghfirullah subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.